Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam pengajian rutin kita pada malam Sabtu, membahas sebagian dari hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya. Dan kita mempelajari ahkam melalui kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Wa'il bin Hujr tentang salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau mensyariatkan bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam solat. Telah kita sebutkan beberapa faedah berkenaan tentang masalah bersedekap, dan terakhir kita menjelaskan tentang masalah hukum bersedekap setelah ruku'. Dan telah kita sebutkan bahwa dalam hal ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, antara pendapat yang mengatakan disyariatkan dan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan, bahkan menghukumi bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Telah kita sebutkan alasan dari pendapat yang mengatakan bahwa bersedekap setelah ruku' sebaiknya tidak dilakukan, sebab tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang benar-benar memperhatikan salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak menyebutkan sama sekali tentang bersedekapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah rukuk, padahal sebelum rukuk beliau menyebutkan dan beliau menjelaskan letak kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan bahwa kalaulah Nabi alaihi salatu wasallam bersedekap setelah rukuk, tentu Wa'il bin Hujr akan menyebutkannya, sebab beliau sangat memperhatikan tentang gerakan kedua tangan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hal bersedekap, mengangkat kedua tangan. Maka ini merupakan dalil yang sangat kuat sekali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Adapun pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa dianjurkannya bersedekap setelah rukuk berdalil dengan hadis-hadis yang sifatnya umum tentang masalah bersedekap. Sementara keumuman tersebut dibawa kepada kekhususan peletakan sedekap tersebut yang telah dijelaskan di dalam rincian hadis-hadis, seperti hadis Wa'il bin Hujr yang menyebutkan sedekap itu sebelum rukuk dan bukan setelah rukuk. Ini wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Namun kita tidak mengatakan bahwa orang yang bersedekap setelah rukuk dia melakukan bid'ah, atau apalagi kalau sampai dihukumi sebagai ahlul bid'ah, tentunya tidak. Tidak demikian, sebab memang ada saling tarik menarik dalil dalam masalah ini. Sehingga bagi mereka, sebagian para thullabul ilm, setelah mereka melihat dalil dari kedua belah pihak, mungkin mereka lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dianjurkan yang bersedekap setelah rukuk. Fala bas, maka tidak mengapa yang demikian. Insyaallah ta'ala. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Masih menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال دار عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أبو الوليد الخزرجي بليو داري قبيلة خزرج الأنصاري رضي الله تعالى عنه. Dan beliau adalah sahabat yang mulia di antara wakilnya kaum Ansar yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menghadiri baiat pada Baiatul Aqabah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Lalu setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an tidak pernah tertinggal dalam peperangan. Mulai dari perang Badar sampai peperangan-peperangan yang berikutnya beliau senantiasa menghadirinya bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau masih dipanjangkan umurnya. Sehingga pada zaman khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diutus ke negeri Syam untuk menjadi seorang qadhi dan menjadi seorang pengajar di sana. Maka beliau pun tinggal di daerah yang namanya Hims. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Palestina dan beliau meninggal di sana dalam keadaan beliau berusia 72 tahun. Dan terjadi khilaf di kalangan ahli sejarah tempat meninggalnya beliau. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis. Ada pula yang menyebutkan bahwa beliau meninggal di Ramallah di Palestina. Radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, yakni Al-Fatihah. Di antara nama-nama Al-Fatihah adalah Ummul Quran, sebagaimana dia juga dinamakan sebagai Fatihatul Kitab, dan Al-Fatihah juga dinamakan sebagai Ar-Ruqyah. Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, dan masih banyak nama-nama yang lain dari nama-nama suratul Fatihah. Di antaranya adalah Ummul Quran, dan di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban wa Ad-Darqutni, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun, tidaklah sah salat, tidaklah mencukupi salat, la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab, yang tidak dibaca di dalam salat tersebut Al-Fatihah. Hadis ini juga sanadnya sahih. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban, dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian. Yakni imam membaca, kalian juga sebagai makmum membaca di belakang imam kalian. Apakah yang demikian benar? Qulna, maka kami menjawab, na'am. Iya, kami membaca. Qala, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian melakukan itu. Jangan kalian membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Innahu la salata liman lam yaqra biha, sebab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini, di sini Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala menyebutkan tiga jalan. Jalan yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sahih. Tidak ada problem dalam riwayat ini. Demikian pula riwayat yang kedua, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat, tidak mencukupi salat yang tidak dibaca di dalam salat tersebut Al-Fatihah. Hadis ini juga sanadnya sahih. Sedangkan riwayat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, jangan-jangan kalian membaca Al-Qur'an di belakang imam kalian. Maka para sahabat menjawab, na'am. Iya benar, kami membaca. Ya. Dalam sebagian riwayat para sahabat menjawab, na'am hadzan ya Rasulullah. Na'am. Memang benar, kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah. Qala, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian melakukan hal itu kecuali kalau kalian membaca Al-Fatihah. Sebab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Riwayat yang ketiga ini sanadnya di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq yang dikenal sebagai pengarang kitab sirah. Adapun perawi-perawi yang lain adalah perawi yang terpercaya dan thiqah. Kecuali Muhammad bin Ishaq ini, dia seorang perawi yang kedudukan hadisnya itu dihasankan. Kedudukan hadisnya dihasankan apabila dia selamat dari tadlis. Dalam artian dia mentasrih bitahdith. Dia menyebutkan bahwa benar-benar dia mendengarkan hadis itu dari gurunya. Kalau dia meriwayatkan hanya dengan mengatakan dari fulan atau berkata fulan, dia tidak mengatakan aku mendengar, atau dia mengatakan telah mengabarkan kepadaku, atau telah mengabarkan kepada kami. Dia tidak mengatakan kalimat-kalimat yang jelas bahwa dia mendengarkan dari gurunya, maka riwayatnya dilemahkan. Namun dalam riwayat ini Muhammad bin Ishaq telah menyebutkan dengan jelas bahwa dia mendengarkan hadis ini dari gurunya, sehingga riwayat ini adalah riwayat yang hasan, yang sanadnya hasan, dan itu pun dikuatkan dengan jalur yang lain yang diriwayatkan dari salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang sahih. Sehingga ketiga riwayat ini insyaallah taala bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ketiga-tiganya adalah riwayat yang sahih insyaallah taala. Ini berkenan tentang kedudukan riwayat ini. Adapun kandungan dari hadis ini, yang pertama hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra bi ummil Qur'an, bagi orang yang tidak membaca Al-Qur'an, ummul Qur'an, Al-Fatihah. Hadis ini disebutkan dengan lafaz la salata. Kalau di dalam ilmu nahwu, la ini kedudukannya sebagai an-nafiyatu lil jins, yang menafikan jenis sesuatu, yang menafikan zat sesuatu. Seperti ucapan kita la ilaha illallah, la ilaha ini adalah merupakan penafian, peniadaan kepada seluruh yang disembah. Lalu kemudian dikecualikan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, tidak kepada yang lainnya. Nah, secara hukum asal, kalau la ini, la masuk ke dalam sebuah kata, maka dia berstatus menafikan, meniadakan secara mutlak. Kalau misalnya kita mengatakan la rajula fi hadzal fasli, tidak ada rajul di dalam kelas ini, sama sekali tidak ada satu pun, ya, tidak ada satu pun laki-laki di kelas tersebut. Atau misalnya kita mengatakan lam ra'ata fi hadzal masjid, tidak ada perempuan di masjid ini, sama sekali tidak ada. Jadi betul-betul ditiadakan, ya. Jadi apabila la ini masuk ke dalam sebuah kata, dia biasanya berstatus untuk meniadakan zat dari sesuatu, jenis dari sesuatu. Nah, demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apa maksud la salata di sini? Apakah yang dimaksud tidak ada salat, yakni tidak ada salat yang diterima? Ya. Atau seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa yang dimaksud tidak ada salat, yakni tidak ada salat yang sempurna. Artinya sah salatnya tapi kurang. Nah, terjadi khilaf dalam masalah ini. Dan tentunya di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa la ini hukumnya adalah menafikan, meniadakan zat dari sesuatu, jenis dari sesuatu. Nah, selama hadis tersebut tidak perlu ditakwil, tidak perlu diarahkan kepada makna yang lain dan memungkinkan untuk difahami bahwa yang dimaksud dengan peniadaan tersebut adalah peniadaan zat dari sesuatu itu, peniadaan dalam hal tidak diterimanya sesuatu itu, maka harus dibawa kepada pemahaman tersebut. Tidak boleh dibawa kepada pemahaman tidak sempurna. Sebab itu asal hukum dari la an-nafiyatu lil jins. Nah. La an-nafiyah lil jins. Yang menafikan jenis, menafikan zat. Sehingga kalau disebutkan la yang berfaedah atau yang menunjukkan penafian terhadap jenis atau zat, maka secara zahir bahwa itu penafian terhadap sesuatu itu secara menyeluruh. Nah, selama masih bisa dibawa ke permasalahan tersebut. Nah, beda kalau misalnya tidak memungkinkan lagi. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Maksudnya apa? Tidak ada iman sama sekali yang menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Tentu bukan itu yang dimaksud. Nah. Ya, sebab seorang tidak punya amanah, dia menunjukkan bahwa pada dirinya ada sifat kemunafikan. Nah. Sehingga kata para ulama yang dimaksud di sini la imana ay tidak ada kesempurnaan iman. Ya, dan dia adalah seorang muslim. Nah, atau mungkin yang dimaksud adalah la imana liman la amanata lah, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah, yakni imannya hilang, yang tinggal adalah Islamnya. Yang tinggal adalah Islam, sebab kedudukan iman itu lebih tinggi daripada al-Islam. Demikian pula hadis yang lain misalnya, walaupun terjadi perselisihan tentang kedudukan dari riwayat tersebut, adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan la i'tikafa illa fil masajidits tsalatsah. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya tiga masjid ini saja. Sebagian para ulama memahami bahwa yang dimaksud la i'tikafa adalah tidak ada i'tikaf yang sempurna. La'itikaf kamil, tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di tiga masjid tersebut. Tentu ini apabila kita mengatakan bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebab memang terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menghukumi hadis tersebut. Apakah hadis itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ucapan Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil ini kalau memang sudah tidak bisa dibawa. Tapi selama memungkinkan untuk dibawa kepada maknanya secara zahir, maka itu yang harus. Nah. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Artinya tidak ada salat yang diterima. Artinya salat tersebut tertolak. Kenapa? Sebabkan karena dia tidak membaca Ummul Quran. Nah, dan ini adalah pendapat dari jumhur dari kalangan para ulama yang menetapkan bahwa penafian dari hadis ini adalah nafyuz zat, menafikan zat tersebut, menafikan salat tersebut, bahwa salat itu sama sekali tidak diterima disebabkan karena dia tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Ummul Quran. Oleh karena itu ditegaskan lagi pada riwayat setelahnya. Ya, dalam riwayat setelahnya disebutkan la tujzi'u salatun. Tidaklah mencukupi salat, yakni tidaklah sah salat apabila tidak dibaca di dalam salat tersebut Fatihatul Kitab. Maka ini menguatkan riwayat sebelumnya bahwa yang dimaksud la salata adalah tidak ada salat yang diterima. Kalau seorang itu terus sholat, misalnya, lalu dia tidak membaca Al-Fatihah. Padahal dia mampu membacanya. Dia mampu untuk membacanya. tapi dia tidak baca. Dia melakukan gerakan sholat seperti yang lain. Dia sholat dua rakaat. Maka sholatnya dia dua rakaat seperti dia tidak sholat sama sekali. Wujuduha ka'adamiha. Adanya sholat tersebut seperti dia tidak melakukannya. Seperti keadaannya orang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang buruk sholatnya untuk terus mengulangi sholatnya disebabkan karena dia meninggalkan rukun. Oleh karena itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Fatihah termasuk di antara arkanus sholat, rukun-rukun sholat yang tidak sah dari sholat seorang muslim apabila dia tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Akan tetapi gimana kalau misalnya dia tidak mampu? Ya, mungkin dia baru masuk Islam, mu'allaf. Nah, sehingga butuh untuk belajar membaca surah Al-Fatihah dulu. Belum menghafal ini, baru belajar dulu, baru cara membacanya dulu. Namanya orang ajam, ya bukan orang Arab. Kalau orang Arab pun masuk Islam, mungkin lebih mudah ya. Nah, tapi kalau orang ajam, ya, orang selain Arab masuk Islam, ya mungkin harus dilatih terlebih dahulu cara membaca Al-Fatihah. Lah sebagian kaum muslimin saja yang sudah sekian tahun muslimin dari kecilnya muslim, baca Al-Fatihahnya saja kadang-kadang masih ngawur-ngawuran, iya kan? Nah, alhamdu jadi al-kamdu, al-alamin jadi al-ngalamin, dan masih banyak lagi. Tergantung daerah biasanya punya trik-trik tersendiri dalam membaca surah. Ya, nah, kalau dia ke arah-arah Sunda sana, ya biasanya za itu jadi ja semua. Ija jul jilatil ardu jil jalaha. Semuanya dijakkan. Ya, tapi kalau mulai ke timur, za itu jadi sa semua. Isa sul silatil ardu. Nah. Ya. Dan subhanallah di kalangan Arab juga, ya, orang-orang sekarang mulai terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Ya. Biasanya qaf jadi ain, seperti lahjah Misriyah. Itu qaf dirubah jadi ain. Di sebagian Yaman, qaf dirubah jadi gha. Nah, sehingga sebagian mereka membaca surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul ghadr. Ghadr, ya, bukan qa, tapi gha. Nah, itu sangat berbahaya sekali dari sisi makna, merusak. Ya, ghadr itu artinya tipuan, ya, menipu, mengingkari janji. Sehingga Lailatul Qadar jadi Lailatul Ghadr. Nah, jadi sangat fatal sekali akibatnya. Nah, walhasil pembicaraan kita adalah tentang seorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Apa yang harus kita anjurkan kepada dia? Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imamul Baihaqi, Al-Imamul Tirmidzi yang datang dari hadis Abdullah bin Abi Aufa. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni la astati'u an aqra syai' min al-Qur'an. Sesungguhnya aku tidak mampu membaca sedikit pun dari Al-Qur'an Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, ucapkan di dalam salatmu itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka itu sudah mencukupi pengganti dari Al-Fatihah. Nah, tapi kalau misalnya dia mengatakan, ya, surah Al-Fatihah saya belum hafal, tapi artinya sudah, ya, artinya berbahasa Indonesia sudah hafal, apakah boleh bagi dia membaca suratul Fatihah dengan bahasa Indonesia? Ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Dia mengatakan dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan seterusnya. Apakah boleh? Ya, memang ada sebagian pendapat di kalangan para ulama yang membolehkan hal tersebut. Dari pendapat Al-Hanafiyah, ya, sebagian mereka ada yang mengatakan boleh kalau misalnya dia sudah tidak mampu dengan bahasa Arab. Ada lagi yang mengatakan boleh walaupun dia mampu membaca dengan bahasa Arab, boleh dengan menggunakan bahasa yang lain. Namun yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa tidak diperbolehkan kecuali dengan bahasa Arab. Sebab Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Naam, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an Karim ini dalam bahasa Arab. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain ya bukan Al-Qur'an namanya. Dan bukan Al-Fatihah, terjemahan dari Al-Fatihah, sehingga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seorang itu membaca selain dari bahasa Arab sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini, hadis Ubadah bin Shamit, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an. Berarti menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun salat. Nah, permasalahan yang berikutnya, kalau kita telah mengetahui bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun salat, apakah wajib untuk dibaca setiap rakaat ataukah cukup satu rakaat saja? Rakaat pertama saja misalnya. Ya. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lah, dia sudah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama misalnya. Berarti sudah terlepas kewajiban. Iya kan? Dia sudah membaca pada rakaat yang pertama. Dia sudah membaca Al-Fatihah. Berarti telah gugur kewajiban dia untuk membaca Al-Fatihah yang berikutnya. Ini yang difahami oleh sebagian para ulama. Ya, sehingga ada sebagian pendapat yang itu diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau dia membaca Al-Fatihah pada satu rakaat maka sudah mencukupi. Ya, tidak wajib bagi dia untuk membaca di rakaat-rakaat yang berikutnya. Ada lagi pendapat yang mengatakan, dan itu dinukilkan dari Sufyan Ats-Tsauri dan yang semisalnya, mereka mengatakan bahwa yang wajib adalah dua rakaat pertama. Wajib membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. Adapun yang berikutnya, rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, hukumnya tidak wajib. Ini juga sebagian pendapat. Dan kedua pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya, yang benar adalah pendapat mayoritas. Jumhur dari kalangan para ulama bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib, hukumnya rukun dari rukun salat pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Sebab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, itu terkadang menyebut kata salat yang dimaksud rakaat. Kata salat yang dimaksud rakaat. Jadi makna dari hadis Ubadah la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, yani la salata fi rak'ah. Ya. Atau la raka'ata sahihah, tidak ada rakaat yang sah bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an. Ya, yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abi Hurairah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari orang yang jelek salatnya. Ya, memang sering kita sebutkan ini hadis orang yang jelek salatnya ini karena memang banyak sekali syahid-syahid yang bisa kita ambil dari hadis tersebut berkenaan tentang masalah salat. Ya. Nah, hadis Abi Hurairah ini tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari orang yang berkali-kali dia mengerjakan salatnya tetap saja diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi salatnya. Lalu diajarkanlah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbil al-qiblata fakabbir." Apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakan wudhumu, kemudian menghadap kiblatlah, lalu bertakbirlah, lalu setelah itu baca yang mudah dari Al-Quran Karim, dalam riwayat yang lain setelah itu bacalah Al-Fatihah, kemudian yang engkau hafal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi beliau mengajarkan satu rakaat, kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakan, ya, kerjakan itu yang telah aku ajarkan kepadamu tadi pada salatmu seluruhnya. Maksudnya apa? Pada rakaatmu, rakaat-rakaat salatmu seluruhnya. "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Jadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah satu rakaat. Satu rakaat. Lalu kemudian beliau mengatakan kepadanya, "Kemudian engkau mengerjakannya, mengerjakan pada salatmu seluruhnya seperti yang telah aku ajarkan pada rakaat yang pertama itu tadi." Ya. Jadi yang dimaksud fi salatika kulliha ay fi rakaatik. Pada rakaat-rakaat salat kamu. Kerjakan seperti yang telah aku ajarkan pada rakaat tersebut. Termasuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Kemudian engkau membaca, kemudian engkau melakukan pada salatmu seluruhnya, pada rakaat-rakaat salatmu," menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat-rakaat dari salat-salat yang kita kerjakan. Dan ini insyaallah taala adalah dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan bahwa membaca suratul Fatihah wajibnya adalah dikerjakan pada setiap rakaat. Kemudian masalah yang berikutnya adalah yang disebutkan pada riwayat yang ketiga, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian. Lalu kemudian para sahabat menjawab, "Iya." Dalam riwayat yang lain kita sebutkan, "Na'am hadzan ya Rasulullah." "Iya, kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitabi, innahu la salata liman lam yaqra' biha." Jangan kalian melakukan itu kecuali Al-Fatihah. Beliau mengatakan ini kepada para makmum, jangan kalian melakukan bacaan di belakang imam kecuali Al-Fatihah, sebab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini termasuk di antara salah satu hujjah yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa makmum diwajibkan bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Diwajibkan bagi mereka. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah di dalam salat-salat jahriyah, salat-salat yang dikeraskan, maupun pada salat-salat sirriyah seperti salatul zuhur dan salatul asr. Tidak ada perbedaan. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini keumuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan keadaan orang yang mengerjakan salat. Rasulullah tidak mengatakan kecuali kalau kamu jadi makmum dalam salat-salat jahriyah misalnya. Tidak dikecualikan sama sekali, menunjukkan bahwa hadis ini bersifat umum. Apakah orang itu sholat sendirian? Ataukah seorang itu sholat berjamaah? Ataukah dia sebagai imam? Ataukah dia sebagai makmum? Maka wajib hukumnya bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman hadis Ubadah bin Samit. Dikuatkan lagi dengan hadis yang telah kita sebutkan. Hadis Ubadah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjatuhkan hukum membaca Al-Fatihah kepada makmum. Ya. Sampai beliau mengatakan, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Innahu la salata liman lam yaqra biha." Jangan kalian melakukan bacaan di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Beliau tidak menjatuhkan hukum membaca Al-Fatihah walaupun mereka berstatus sebagai makmum. Oleh karena itu ini adalah pendapat yang paling kuat insyaallah taala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Aun Al-Auza'i, Abu Thawr, dan ini adalah mazhab dari murid-murid al-imam syafi'i dan dikuatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, yang menunjukkan bahwa yang rajih dalam hal ini adalah kewajiban membaca al-fatihah apakah dia sebagai imam ataukah dia sebagai makmum. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib bagi makmum selama dia dalam salat berjamaah. Status dia sebagai makmum tidak wajib hukumnya membaca suratul fatihah. Apakah pada salat-salat jahriyah yang dikeraskan seperti salat maghrib, isya dan subuh, atau pada salat-salat sirriyah seperti pada salat zuhur dan asr. Mereka berpendapat bahwa tetap tidak wajib hukumnya membaca al-fatihah. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu qira'ah fa qira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa yang punya bacaan, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Namun hadis ini dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan dari jalan-jalan yang mursal. Terputus sanadnya dan ada yang bersambung, namun di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Jabir bin Yazid al-Ju'fi, dan dia adalah seorang pendusta. Tertuduh sebagai seorang pendusta, di samping itu dia adalah seorang yang berkeyakinan Rafidhah. Sehingga hadis tersebut adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa makmum pun diperintahkan untuk membaca al-fatihah sebagaimana imam. Nah, lalu kemudian pada saat kita telah mengetahui bahwa makmum diperintahkan untuk membaca al-fatihah, kapan mereka membacanya? Ya. Kapan mereka membaca? Ada sebagian pendapat yang mengatakan ya ditunggu tempat-tempat diamnya imam. Ya, mereka yang berpendapat seperti ini karena mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka simaklah dan diamlah. Ya, sehingga kalau imam membaca Al-Qur'an, maka makmum diperintahkan untuk diam. Makmum diperintahkan untuk diam. Lalu kapan baca Al-Fatihahnya? Lah imamnya baca terus. Nah, sebagian mereka mengatakan dianjurkan bagi imam untuk diam beberapa saat. Misalnya setelah Al-Fatihah. Setelah imam mengatakan waladhdallin, setelah amin, diam dulu. Jangan langsung membaca surah. Nah, itu diamnya imam itu adalah untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Namun ini tidak ada dalilnya. Ya. Bahkan para ulama menghukumi diamnya itu adalah diam yang bid'ah, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang mengatakan ya dimanfaatkan tempat-tempat diamnya, ya ketika imam diam baca, imam diam baca. Nah. Namun dalam hal ini ya wallahu taala alam, diperbolehkan seorang itu membaca Al-Fatihah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengecualikan, "La taf'alu," jangan kalian melakukan bacaan di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Berarti telah dikhususkan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu." Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, simaklah dan diamlah. Itu telah dikhususkan dengan Al-Fatihah apabila seorang berstatus sebagai makmum ya di belakang imam. Telah dikhususkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan kalian melakukan, jangan kalian membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah, menunjukkan telah diizinkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Sehingga walaupun imam dalam keadaan membaca misalnya. Ya, kalau misalnya imam membaca, dia selesai mengucapkan waladhdallin, amin, silakan imam melanjutkan bacaannya. Maka makmum yang belum membaca Al-Fatihah, dia tetap membaca Al-Fatihah. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat, "Hadzan ya Rasulullah." Ya, kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah. Ya, maka kita baca ya dengan cepat. Lalu kemudian setelah itu kita kembali mendengarkan bacaan imam. Nah. Atau misalnya di saat imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, nah, kita langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, terus sampai wadhalin, kita mengucapkan amin, baru kemudian kita lanjutkan. Nah, dan ini insyaallah taala yang sahih, dan ini juga dikuatkan oleh As-Sanani, ya, pengarang Subul Salam, yang mensyarah, dan beliau berhujjah dengan beberapa riwayat, diantaranya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, yang menunjukkan bahwa para makmum mereka membaca Al-Fatihah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada waktu itu Rasulullah merasa terganggu dengan bacaan makmum. Lalu beliau mempertanyakan, ya, "Mali yunazi'unil Qur'an? Kenapa aku diganggu dalam bacaan Qur'anku?" Lalu kata beliau, "Fala taqra'u bi syai'in idza jahartu illa bi ummil Qur'an." Jangan kalian membaca sesuatu pada saat aku mengeraskan bacaan Al-Fatihah, mengeraskan bacaan Al-Qur'an, kecuali ummul Qur'an. Kecuali Al-Fatihah. Telah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membaca suratul Fatihah apabila mereka berstatus sebagai makmum. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hukum-hukum berkenaan tentang masalah membaca Al-Fatihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah dari apa yang telah kita bahas, dan semoga Allah memberikan pemahaman yang jelas kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan. Ana mau tanya, seorang adzan di waktu hujan dan dia mengucapkan sallu fi buyutikum, apakah mengucapkannya satu kali atau dua kali? Mana yang sunnah dan yang sabit dari Nabi? Naam. Mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau as-salatu fir rihal atau ala sallu fi rihal, seluruhnya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan boleh diucapkan setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Dan sedikit tanbih tentang masalah ini, bahwa dalam hal ini apabila kita mengucapkan kalimat tambahan ini lalu kita masukkan dalam kalimatul adzan, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang penempatannya. Namun semua harus dikembalikan pada hadis, dan hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, ada yang diriwayatkan Bukhari secara khusus, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan beberapa lafaz yang berbeda, datang dari hadis Abdullah bin Abbas, juga datang dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, yang menunjukkan bahwa diperbolehkan mengucapkan kalimat ini setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sebelum kita mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan ini. Sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Nah. Baru setelah itu kita melanjutkan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan juga diperbolehkan bagi kita untuk diucapkannya setelah al-hayya 'alatain. Setelah mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, baru kita mengucapkan sallu fi rihalikum. Nah, atau setelah selesai azan. Ya. Setelah azan selesai. Seperti yang datang dari riwayat Bukhari Muslim hadis Abdullah bin Umar. Nah, setelah azan baru kemudian imamnya mengatakan muadzinnya mengatakan sallu fi rihal. Yang menunjukkan bahwa tempat-tempat ini diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat ini ketika turun hujan, ya, atau ketika ada angin kencang, ya, seperti apa itu, puting beliung katanya, ya, atau yang semisalnya, naam, atau di saat udara sangat-sangat dingin sekali, Ya, saya kira mungkin di negara kita ini enggak ada ya udara yang sangat dingin sekali. Nah. Ya, jadi tempat-tempat ini yang dianjurkan. Lalu berapa kali diucapkan? Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apakah kalimat ini termasuk di antara kalimatul adzan atau tidak? Nah. Kalau dia termasuk ke dalam kalimat adzan atau sekedar dia jumlah i'tiradiyah. Artinya kalimat yang disusupkan di antara kalimat-kalimat adzan. Ini yang jadi permasalahan. Nah, kalau dia termasuk dalam kalimat adzan berarti masuk ke dalam keumuman lafaz al-adzan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Umira Bilalun ayashfa'al adzan wa yutiral iqamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menggenapkan bilangan adzan, yakni 2, 2, 2. Dan mengganjilkan bilangan iqamat. Ya. Sehingga kalau kalimat ini termasuk dari lafal al-adhan, berarti 2 kali. Ya. Sama seperti kalimat-kalimat yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Maka demikian pula ini. Ya. Kecuali kalau dikatakan bahwa ini tidak termasuk dalam kalimatul adhan. Wallahu ta'ala alam yang zahir ini termasuk dalam kalimat al-adhan. Sehingga termasuk di antara keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umira Bilalun ay yashfa' al adana wa yutira al iqamah. Ya, Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan bilangan adzan dan mengganjilkan iqamah. Wallahu ta'ala alam. Apa pendapat Ustaz bagi orang yang menyatakan dakwah salafi adalah dakwah yang keras, yang sering mentahdir, sehingga mereka mengatakan kami mengambil jalan tengah-tengah. Nah, jalan tengah ini lewat mana ini? Nah, ya, kerasnya mana kerasnya? Tadi ada kekerasan nggak? Selama perjalanan ta'lim kita antara Maghrib dan Isya, ada kekerasan nggak tadi? Nah, Allahumma musta'an. Yes, biasalah. Kalimat yang seperti ini sudah sering kita dengarkan, ya. Nah, dan orang-orang seperti ini cukup kita menjawab dengan syair, ya. Perkataan seorang penyair yang mengatakan, "Yashtumuni abdu bani Mismain, fasuntu anhu an-nafs wal irla, walam ujibhu lihtiqari lahu, man dha ya'uddu al-kalba in 'adda." Ya, Banu Abdi Misma' ini mencela aku, ya, kata penyair ini. Anak-anaknya Abdi Misma', dia mencela aku, dia mengejek, ya, melontarkan ejekan padaku. Maka aku pun memelihara diriku dan kehormatanku. Walam ujibhu lihtiqari lahu, saya tidak perlu menjawab ejekan dia, olokan dia, karena saya menganggap dia itu orang rendah, gitu. Man da ya'udul kalba? Ini Allah. Siapa yang mau balas gigitan anjing kalau anjing menggigit? Kalau anjing gigit antum, antum balas juga menggigit? Ya tentunya enggak. Nah, ya sudahlah biar, ya, istilahnya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, ya. Semua harus dibuktikan, ya. Keras, keras dalam hal apa? Ya. Nah, karena keras itu suatu sifat yang apa? Istilah nisbi. Nah, boleh jadi bagi seorang ini keras. Bagi yang lain itu tidak keras. Nah. Ya, sekarang silakan ditunjukkan dari sisi mana kekerasan dakwah salafiyah. Apakah pernah Ahlus Sunnah itu ustaz-ustaznya menganjurkan kepada santrinya atau kepada para ikhwan untuk melakukan kekerasan, merampok bank misalnya. Merampok di bank-bank, ya. Ternyata tidak ada. Yang kita ketahui para teroris yang kerjaannya seperti itu. Ya. Nah, menganggap halal harta mereka. Allahul musta'an. Ketika berihram, seorang wanita dilarang memakai niqab atau cadarnya. Namun ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa beliau menutup wajahnya ketika ada laki yang lewat dekat mereka. Lalu apa yang sebaiknya yang dilakukan oleh seorang wanita yang biasa bercadar ketika ihram, karena bisa jadi selama ihram selalu bercampur dengan laki-laki ajnabi, mungkin di pesawat, di bis dan lain-lain. Apakah harus tetap menutup wajahnya ataukah dibiarkan saja terbuka sampai ia tahallul? Astagfirullah khair. Nah, jadi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan an-niqab. Yang dimaksud an-niqab itu adalah kain yang memang dirancang khusus untuk wajah, menutupi wajah, atau yang biasa kita sebut dengan cadar, ya. Ini yang dilarang. Ini yang tidak diperbolehkan bagi para wanita yang sedang ihram. Bukan ya, kain yang dari atas jilbabnya diturunkan. Yang biasanya orang mengatakan purdah. Ya, itu diperbolehkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan para wanita sahabiyat ketika ada orang-orang asing yang bukan mahram mereka lewat di hadapan mereka. Mereka sadalat ihdana jilbabaha ala wajihiha. Salah seorang kami pun menurunkan jilbabnya ke wajahnya. Ini yang boleh. Ya. Biasa kan pernah lihat sesuatu yang di kain dari atas diturunkan. Nah, biasanya kalau jilbab para wanita sekarang sudah pakai cara, kemudian ada untuk menutup matanya misalnya, ya. Orang biasa mengistilahkan purdah. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah rancangan khusus, ya. Dirancang untuk menutup wajah atau yang disebut dengan cadar. Sama tangan, tangan tidak boleh memakai kaos tangan. Tidak diperbolehkan. Tapi apakah harus ditutup ketika ada yang bukan mahram? Iya, tetap harus ditutup. Dari mana? Ya jilbabnya. Jilbab yang menutupi tangannya. Yang tidak boleh kalau dia menggunakan rancangan khusus, ya, kain yang dirancang khusus untuk menutupi tangan, itu kaos tangan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan kita kemudian salah faham terhadap hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila seorang sholat malam witir 9 atau 11 rakaat, dia salam setiap 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah boleh bagi dia untuk membaca doa iftitah setiap kali takbiratul ihram? Boleh. Apakah diperbolehkan kita berniat 2 sholat dalam 1 sholat yang tata cara pekerjaannya sama rakaatnya? Seperti sholat sunnah fajar dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Boleh. Sebab yang diinginkan dari sholat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat. Kalau dia berniat untuk sholat sunnah fajar di masjid 2 rakaat, maka dia telah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Bolehkah kita memberikan nama kepada kita dengan nama kunyah, tapi kita belum punya anak, dan apa hukumnya? Boleh. Abu Hurairah tidak punya anak waktu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada beliau dengan kunyah Abu Hurairah. Nah, apa hukumnya bersedekah di lambung sebelah kiri? Karena Anda sering melihat orang bersedekap dengan cara tersebut. Adakah dalilnya? Ya, tanyakan kepada dia. Apa lambungnya sakit? Kena penyakit mah atau gimana? Ya, apakah ada dalilnya? Wallahu'alam. Apakah boleh sholat berjamaah di rumah? Karena kebiasaan di kampung sholat zuhur jam 1.30, sedang asar jam 5. Ini masih waktu asar, masih waktu zuhur. Ya, tetap sholat berjamaah. Apakah termasuk dari berinfak jalan Allah subhanahu wa ta'ala bila kita beri masukan uang ke dalam kotak infak yang biasanya jalankan di masjid lain ketika waktu sholat Jumat? InsyaAllah termasuk sedekah. Nah, cuman apabila dijalankan pada waktu kegiatan Jumat sedang berjalan seperti dalam di saat sedang khutbah, ya sebaiknya jangan dilakukan dan ditunda setelah selesai sholat Jumat misalnya, kalau ingin bersedekah. Nah, sumbangkan. Apakah diperbolehkan melaksanakan nasikah, aqiqah pada waktu yang senggang jauh hari setelah hari ketujuh kelahiran anak? Apakah benar Syekh Fauzan membolehkan hal tersebut? Ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Ya, pernah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau tidak mampu, ya, di hari ketujuh maka hari ke-14. Tidak mampu maka hari ke-21 dan begitu seterusnya kelipatan 7. Ada yang membatasi hanya sampai 3 kali kelipatan saja, ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa boleh walaupun di saat dewasa dia mengakikahi dirinya sendiri, khilaf di kalangan para ulama, dan yang zahir wallahu ta'ala alam an-nasikah atau al-aqiqah hanya pada hari ketujuh berdasarkan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.